wahai sobat, jangan kau resah ataupun kau gelisah. Hari esok atau jelang penuh asa dan senyuman, buanglah duka dan derita. Semangatlah, jangan berputus asa. Mohon pada penguasa untuk terus dijaga. Semangatlah dan terus berdoa. Mohon pada penguasa untuk selalu bahagia. Jangan menyerah kawan, teruslah berjuang. Bertahan terus kawan, jangan putus asa. Jangan menyerah kawan, teruslah berdoa. Bertahan terus kawan dan berusaha. Semangatlah, jangan berputus asa. Mohon pada penguasa untuk terus dijaga. Semangatlah dan terus berdoa. Mohon pada penguasa untuk selalu bahagia. Bertahan terus kawan, jangan putus asa. Jangan menyerah kawan, teruslah berdoa. Bertahan terus kawan dan berusaha. Semangatlah, jangan berputus asa. Mohon pada penguasa untuk terus dijaga. Mohon pada penguasa untuk terus dijaga.